pada ulama adalah hamzah jamak karena menunjukkan makna banyak. Hamzah mu'anas dan jamak tidak boleh ditanwin. Ya, pembahasan ini akan kita bahas pada bab berikutnya tentang tidak bolehnya ditanwin hamzah mu'anas dan jamak. Yang keempat dari pembagian isim ditinjau bangunan akhirnya adalah isim sahih, yaitu isim yang tidak diakhiri dengan ketiga huruf di atas. Tidak diakhiri seperti isim maksur, tidak diakhiri isim mankus, dan tidak diakhiri seperti isim mamduk. Contohnya rojulun, hujratun, saburotun. Rojulun tidak diakhiri alif lazimah, tidak diakhiri ya lazimah, dan tidak diakhiri hamzah, demikian seterusnya. Demikian kasat pertama, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada kaset kedua. Harap dipahami sebelum langkah pada kaset berikutnya.